Hadis selanjutnya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dengan tiga cara. Ragibina warahibin, maksudnya dalam keadaan senang dan juga ketakutan, ada sedikit khawatir. Dua orang di atas unta, tiga orang di atas unta, empat orang di atas unta, dan sepuluh orang di atas unta. Sisa mereka dikumpulkan oleh api, yang tidur bersama mereka di mana mereka tidur, bermalam bersama mereka di mana mereka bermalam, pagi bersama mereka di mana mereka berada, dan berjalan bersama mereka di mana mereka berjalan. Jadi saksi bahasan adalah adanya orang pada hari kiamat nanti, orang-orang kafir di mahsyar itu, mereka sudah dibakar dengan api. Mereka sudah dibakar dengan api. Jadi dimanapun mereka bergerak di mahsyar, api selalu bersama mereka sebelum masuk neraka. Ini juga bentuk pembangkitan yang terjadi pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain juga menjelaskan kepada kita, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ini menandakan karena panasnya sampai akhirnya orang-orang pada keringatan. Dengan Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia berpeluh mengeluarkan keringat pada hari kiamat sehingga peluh mereka masuk di bumi sedalam 70 hasta. Peluh itu benar-benar akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Ada riwayat lain menjelaskan, kata Nabi SAW, seseorang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai tenggorokannya, dan ada yang tenggelam dengan keringat sendiri, tergantung dengan dosa yang dia lakukan. Nah, ini akan kelihatan di mahsyar, jenis-jenis orang seperti ini. Semoga Allah selamatkan kita. Kemudian riwayat yang lain adalah riwayat Imam Bukhari Muslim, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuturkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau membaca firman Allah, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin." Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 6, yaitu pada hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Beliau bersabda, "Yaqumu ahaduhum fi rashihi ila ansafi udunay." Salah seorang dari mereka berdiri di tengah peluhnya, keringatnya hingga mencapai separuh telinganya. Jadi cuma dia sendiri, keringatnya akan menenggelamkan dia sendiri. Tergantung dari dosa yang dia lakukan. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi, Miqdad radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, matahari pada hari kiamat dengan makhluk ya, sangat dekat hingga jarak matahari dari mereka seperti jarak 1 mil. Kalau sekarang kan sudah jutaan, miliaran gitu kan. 1 mil sangat dekat. Sulaim bin Amir berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil tersebut, jarak bumi atau mil yang dipakai untuk mencelak mata. Karena pada saat itu orang Arab juga membahasakan antara mataku dengan celakku 1 mil. Ada istilah mil juga di dalam bahasa Arab. Apakah itu yang dimaksud atau 1 mil ukuran yang dipakai orang gitu kan. Beliau melanjutkan, manusia itu sesuai kadar amal mereka dalam berpeluh, keringatan. Di antara mereka ada yang peluhnya sampai pada kedua mata kakinya, ada yang sampai pada kedua lututnya, ada yang sampai pada pinggangnya, dan ada pula di antara mereka yang ditenggelamkan dengan peluh, sembari Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangannya ke mulutnya. Tenggelam sampai ke mulutnya. Wa na'udzubillah.